السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان في الدين، قوم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan istiqamah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kemarin kita telah menjelaskan bagaimana hukum mendirikan dua jamaah di satu masjid yang ada imam ratibnya, yang ada imam tetapnya dan muadzin tetapnya. Sudah kita jelaskan ucapan para imam was-sahih yang kuat dalilnya adalah bahwa tidak boleh mendirikan dua jamaah di satu masjid yang ada imam tetap dan muadzin tetapnya. Karena ini akan membawa kepada tafriqul kalimah, memecah belah persatuan kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, kitabul masajid, pembahasan tentang seputar masjid. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini secara umum, yang mana Allah jadikan semua bumi ini adalah alat bersuci dan semua bumi ini adalah tempat untuk beribadah, tempat sujud. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." Allah berikan aku lima perkara. "Lam yu'tahunna ahadun qabli." Lima perkara ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berarti lima perkara ini merupakan suatu keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, "U'titu jawami'ul kalim." Allah memberikan aku ucapan yang singkat namun bermakna yang padat. Kemudian yang kedua, "Waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan bagiku bumi ini masjid, tempat sujud, wa tahura dan alat bersuci. "Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Siapapun dari umatku ini bertemu dengan waktu salat, maka silakan dia salat. Kemudian yang ketiga, "Nusirtu birrahbi masirata syahrin." Allah memberikan aku kemenangan dengan diberikan kepada hati-hati musuhku rasa takut perjalanan sebulan. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa rata-rata perjalanan Nabi untuk menempuh musuh itu maksimal 1 bulan. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Kemudian yang keempat, "Wa uhilliyat liyal ghanaim." Allah halalkan bagiku harta rampasan perang, yang mana tidak halal bagi umat-umat sebelumnya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala utus nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya khusus, dan adapun aku diutus untuk seluruh manusia ini, seluruh umat ini. Ini dia di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masalah keistimewaan ini, masalah semua bumi ini adalah merupakan tempat ibadah, tempat sujud. Kita lihat orang-orang kafir, di mana mereka beribadah? Di tempat khusus, di gerejanya, di wiharanya, di ma'badnya, ya, di sanggahnya, di puranya dan semisalnya. Bisakah dia ibadah di tempat lain? Tidak bisa. Orang Nasara mau pindah kampung perlu daftar dulu baru bisa pindah gereja. Tapi Islam dimanapun menemukan, selama bukan dua tempat. Nabi bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam." Bumi ini semuanya masjid kecuali kuburan Kemudian yang kedua, kamar mandi atau WC. Hanya itu. Ya, kemudian ditambah yang ketiga, a'tan al-ibil, tempat unta digembala. Hanya itu, bukan tempat ibadah. Hanya itu, bukan tempat sujud. Selain daripada itu, itulah dia bumi Allah Subhanahu wa taala dan tempat kita sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwala, masjid manakah yang pertama kali yang diletakkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal al-masjidul haram. Dia mengatakan masjid pertama di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Makkah. Thumma ay, mana yang kedua? Thumma al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang kedua. Qultu kam bainahuma, berapa jarak Allah Subhanahu wa taala meletakkan tempat masjid pertama dengan masjid kedua? Jaraknya adalah 40 sanah. 40 tahun. 40 tahun setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Ka'bah atau Masjidil Haram sebagai masjid yang pertama, lalu disyariatkanlah menghadap juga atau diangkatlah Masjidil Aqsa sebagai masjid kedua. Wa ayyuma aw ayyama adrakta as-salata fasalli fa huwa masjid. Dan dimanapun kalian menemukan waktu salat, silakan salat. Di tempat itu salatlah. Di tempat salat itulah dikatakan masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah dia di antara keutamaan al-masjid. Kemudian yang kedua, keutamaan orang membangunnya. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa orang sering membangun fisik tetapi tidak membangun isinya. Dan ini merupakan tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Idza zawaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum fajjamaru alaikum." Apabila masjid-masjid kalian telah kalian hiasi dan Quran-Quran kalian pun kalian telah hiasi, maka kehancuran akan menimpa kalian. Sekarang banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, namun tidak ada yang berlomba-lomba untuk membangun isinya. Sehingga kalau kita melihat masjid yang ada itu waktu telu, hanya tiga waktu, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Selain daripada itu, fala haula wala quwwata illa billah. Baik. Fadlu bina'iha, keutamaan membangunnya. Dari Uthman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lil masjidan lillah," barang siapa yang membangun masjid karena Allah, "banallahu lahu baitan fil jannah," Allah membangunkan dia rumah di dalam surga. Ingat, surga, jannah, dikatakan dia jannah, basatir, kebun. Kemudian di dalamnya ada istana. Di dalam kebun itu ada rumah. Di dalam kebun itu ada sungai. Di dalam kebun itu buah-buahan dan semuanya. Nah, seorang yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan dia rumah di surga. Subhanallah, bagaimana rumah? Sedangkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan, "La mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat cemeti. Cemeti, pecut, di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cemeti yang tidak memakan tempat 2 meter, tidak memakan tempat 10 meter apalagi. Hanya apa? Hanya satu cemeti. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lantas bagaimana kalau Allah berikan kita surga? Lantas bagaimana kalau Allah berikan kita rumah di dalam surga? Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intinya membangun. Tidak ditinjau dari besar dan kecil, apalagi kalau kita mampu membangun satu sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan qadra mafhas qata, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung. Ada orang membangun masjid sarang burung? Tangan saja tidak bisa masuk. apalagi kakinya manusia. Tetapi itulah dia, apa? Orang mungkin tidak mampu membangun satu rumah atau satu masjid. Tapi apa? Dia mampu mungkin 10 ribu. Dia mampu mungkin 50 ribu. Mungkin hanya mampunya 1000. Atau mungkin tidak mampu, hanya mengeluarkan nasi satu piring untuk membangunnya. Ya? Apalagi mampu berteruk-teruk pasirnya, batunya. Nah, Nabi menyebutkan, siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun seukuran besar sarang burung, Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Ini apa? Luasnya rahmat Allah subhanahu. Kita bekerja sedikit diberikan balasan yang tidak setimpal, tidak semisal. Artinya apa? Membangun hanya kecil diberikan yang besar. Inilah dia bukti dari innallaha, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, memiliki karunia yang sangat luas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat As-Sajdah tentang apa yang disiapkan bagi penduduk surga. Ya, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesenangan manusia di dalam surga itu, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka, disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman ini? Tapi dalam riwayat yang lain, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, saghiran kana aw kabiran, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, kecil maupun besar, karena Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan dia rumah di dalam surga. Namun perlu diperhatikan, masjid mana yang harus dibangun? Jangan masjid yang ada kuburannya. Dan jangan membangun masjid dirar, masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Tidak boleh dia membangun seperti itu. Tidak boleh dia membangun masjid yang ada kuburannya. Sebab antara masjid dengan kuburan dalam Islam tidak ketemu. Dan jangan pernah berdalil atau mengias dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada kuburan Nabi. Karena apa? Bukan Nabi yang memasukkan, bukan sahabat yang memasukkan, dimasukkan setelah ya, yaitu tahun 97 atau 96 Hijriah baru kuburan itu dimasukkan ke dalam lingkup masjid dan diingkari oleh para ulama. Baik, inilah dia masalah yang kedua, keutamaan membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang ketiga, keutamaan sholat di masjid yang lebih banyak jamaahnya. Tentu secara itlaq, secara mutlak, kalau ditinjau dari tempat, masjid yang paling afdal hanya tiga masjid. Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat As-Sahihain, Nabi menjelaskan, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh bepergian menyengaja untuk bertujuan ibadah kecuali hanya tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa. Salat di Masjidil Haram, Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, ta'dilu mi'atu alfi salat, sama dengan 100,000 kali salat. Masjidil Nabawi, 1,000. Masjidil Aqsa, 250, itu yang sahih. Yang 500 itu hadisnya lemah. 100,000 Makkah, 1,000 di Masjid Nabawi, 250 di Masjid Al-Aqsa. Taib. Adapun tentu masjid yang tiga ini tidak pernah sunyi dari jamaah. Dia bulan Ramadan, dia musim haji, tetap saja ramai. Itu dari tempat keutamaan. Sekarang kalau ditinjau dari jumlah, maka yang paling banyak jumlahnya itulah yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salatar rajul," salat seseorang, "ma'ar rajul," bersama satu kawannya, "azka min salatihi wahda," lebih bagus daripada salat sendiri. "Wa salatuhu ma'ar rajulain," salat dengan dua makmum, "azka," lebih bersih, lebih bagus daripada salat berdua. "Wa ma kafur," dan apa yang lebih banyak jamaahnya, mana lebih banyak jumlah pengikutnya sholat, "fahuwa ahabbu ilallah ta'ala," itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajulain," salat dua orang. "Ya ummu ahaduhuma sahibahu," satu jadi imam, satu jadi makmum. "Azka," lebih bagus, "min salatin thamaniyat tatra," daripada delapan orang tapi salatnya pencar-pencar. Salat berdua lebih bagus ketimbang salat delapan orang tetapi masing-masing. Maka dari sinilah dilihat oleh Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan tarawih itu berjamaah menjadi satu imam. Maka dia di sana dia mengatakan, "Ni'matul bid'ah," ini cara baru paling bagus. Ditinjau dari zaman Abu Bakar, ditinjau dari akhir dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi khawatir diwajibkan. Tapi dalam 3 malam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi salat tarawih selama 3 malam diimami oleh beliau. Nah, dari sini Umar radhiyallahu anhu melihat sekiranya lebih bagus kalau satu imamnya, katanya. Maka dijadikanlah satu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat 2 orang berjamaah lebih bagus ketimbang 8 orang tetapi berpencar. Wa salatu arba'ah ya ummuhum ahaduhum, salat berlima, satu menjadi imam. Azka indallah min salat mi'atin tatra, lebih bagus ketimbang 100 orang tapi pencar-pencar. 2 berjamaah lebih bagus dari 8 tapi tidak berjamaah. Kemudian 5 berjamaah lebih bagus ketimbang 100. Nah, dari sini dijelaskan oleh para ulama kita, suatu masjid semakin banyak jamaahnya maka itu semakin afdal. Masalah yang keempat, apa yang dibaca oleh seseorang ketika keluar rumah menuju masjid? Adzkarun nabawiyah, zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar adzkar, masuk zikir. Karena ingat, namanya zikir ini merupakan hisb, benteng seorang muslim. Kalau orang membeli azimat, jimat-jimat untuk menjaga dirinya, kenapa kita tidak mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau jimat yang tidak karuan itu kita beli dan bisa merusak akidah, kenapa yang membersihkan akidah kemudian yang jelas manfaatnya dari Rasul kita tidak manfaatkan? Maka perhatikanlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid, beliau mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal," apabila seorang keluar dari rumahnya dan mengatakan, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Jangan ditambah-tambah. Kita ini biasa senang nambah, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'adzim. Senang sekali kita suka nambah-nambah ini. Yang sahih ya, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Apa dikatakan saat itu? "Hudita," engkau telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa kufita," engkau telah dicukupi dari segalanya oleh Allah. "Wa wuqita," dan engkau telah dijaga dari bahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Fatanahalahu syaitan," di saat seorang membaca zikir ini keluar dari rumahnya menuju masjid maupun ke tempat lain. Ingat, ini zikir bukan khusus untuk masjid, tetapi ini zikir untuk keluar dari rumah untuk kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Bismillah," dengan menyebut nama Allah. "Tawakkaltu 'ala Allah," aku serahkan diriku kepada Allah Azza wa Jalla. "La haula wa la quwwata illa billah," tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa tanah syaitan? Syaitan minggir. Syaitan minggir. "Fayaqulu syaitanun akhar," maka syaitan yang lain berkata, "Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya." Hey, jangan pernah ganggu sudah orang ini. Orang ini sudah dicukupin oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah, telah dijaga oleh Allah. Sudah, tidak usah digoda sudah. Sebab ingat, Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, namanya setan ini tidak mau pisah dengan kita karena ingin menggoda kita. Spesialisnya menggoda. Maka Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam." Setan itu berjalan di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah, di sana syaitan. Di mana ada pembuluh darah kita, di sana ada syaitan. Baik, maka dengan kita membaca zikir tersebut, Allah menghindarkan kita dari syaitan. Dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala, Nabi kalau keluar rumahnya, Nabi mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai engkau menyesatkan aku atau orang menyesatkan aku. Aw azilla aw uzal, jangan sampai aku tergelincir atau orang menggelincirkan aku. Aw adlima aw udhla, jangan sampai aku menzalimi orang atau orang menzalimi aku. Au ajhala au yujhala alayya, jangan sampai aku berbuat usil ya, atau orang berbuat usil terhadap diriku. Jangan sampai aku berbuat kebodohan atau orang lain berbuat kebodohan terhadap diriku. Ini juga di antara doa keluar rumah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi kalau keluar rumah itu, Nabi memandang ke langit sambil membaca doa itu. Ya, bismillah, ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah hal wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhal, aw azilla aw uzal, aw adilla aw dhal, aw ajhala aw adlima aw udlama, aw ajhala aw yujhala alayya. Inilah dia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah menuju masjid maupun menuju ke tempat yang lainnya. Baik. Kemudian zikir yang lain, bahkan secara khusus ini zikir ke masjid. Kalau yang tadi lain, zikir secara umum ke masjid maupun ke tempat yang lain. Dalam hadis Ibnu Abbas yang marfu, fa'adzana al-mu'adzin, azan telah dikumandangkan, fa'kharaja ila sholat, Nabi keluar sholat, wa huwa yaqul, sambil berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nur, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku, wa fi lisani nura, dan jadikanlah cahaya pada lidahku, wa ja'al fi sam'i nura, jadikanlah cahaya pada pendengaranku, wa ja'al fi basari nura, jadikanlah cahaya pada penglihatanku, wa ja'al min khalfi nura, jadikanlah cahaya di belakangku, wa min amami nura, di depanku cahaya, wa ja'al min fawqi nura, di atasku cahaya, wa min tahti nura, dan di bawahku cahaya, Allahumma atini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Ini zikir ke masjid secara khusus. Wadzahir, kata para ulama kita, yang nampak annahu kana yaqul hadza du'a hina dhahab ila salatul fajr, Nabi baca doa ini ketika berangkat salat subuh. Tapi sebagian mengumumkan salat apa saja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, yang kedua itu umum, yang ketiga ini dikhususkan. Doa khusus. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min khalfi nura, wa min amami nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Baik, masalah yang kelima. Dukhul al-masjid birrijl al-yumna wal khuruj bil yusra. Masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Dari Anas, tidak ada hadis yang sahih. Cuma secara umum namanya kanan itu pada yang baik. Yang tidak mulia mulai dari kiri. Yang mulia dari kanan, yang tidak mulia dari kiri. Tapi ada atsar dari Anas, masalah masuk masjid dengan kaki kanan ini. Anas mengatakan minas sunnah. Tapi perhatikan di lafaz sahabat. Termasuk sunnah. Kalau sahabat mengatakan minas sunnah, maka ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Rasul. Minas sunnah, termasuk sunnah. Idza dakhalta al-masjida, kalau engkau masuk masjid, an tabda'a rijlakal yumna. Mulailah masuk dengan kaki kanan. pertanyaan mana nama masjid-masjid? Karena kita ini nama masjid sekarang ini kadang-kadang punya ruangan khusus, kemudian di luarnya ada emperan-emperannya. Namanya masjid, mana bangunan itulah nama masjid, masih emperannya tapi itu sudah masjid. Naik kaki kita, ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Allahumma iftahli abwaab rahmatika. Mulai dengan kaki kanan. Jadi harus mengatakan di antara sunnah apabila kau masuk masjid, mulailah dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta, kalau kau keluar, antabda'a bil yusra, mulailah dengan kaki kiri. Kalau masuk WC dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, keenam, adzkar dukhul al-masjid wal khuruj minhu. Zikir masuk masjid dan zikir keluar masjid. Dari Humaid atau Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'ala an-nabi." Apabila seorang masuk masjid, salamlah ke Nabi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau mau singkat, langsung saja Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sesuatu yang gampang tetapi kadang kita enteng, kan? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Nabi apabila selesai masuk masjid ditambah dia. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaab. Dalam lafaz yang lain, Nabi kalau masuk masjid berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para diri. Kemudian mengatakan, "Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik." Kalau dikumpulkan riwayat semuanya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Kalau keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ditambah rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Abwaaba fadlik. Itu dia Allah. Jadi bisa pakai yang itu, bisa pakai yang ini. Jadi tanda wu bermacam-macam. Sebenarnya lebih sekali. Yang singkat, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Cukup. Kalau keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk masjid minta surga, keluar masjid minta rezeki. Ya. Masuk masjid minta surga, keluar masjid minta rezeki. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Di sini, "Waftah li abwaaba fadlik." Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berkaitan semua. Inilah dia Quran dengan hadis itu saling mendukung. Nah, inilah dia zikir kita masuk masjid dan zikir kita keluar masjid. Baik. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan tentang masalah ini dan masih panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengetahui ilmu-ilmu Islam. Karena ini ilmu keseharian. Paling kurang berapa? 5? 5 kali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ya. Baik, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajar. Tapi demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.